memang cinta pada dirimu. Tapi jangan kau artikan cintaku buta. Sayang, pasti aku sayang pada dirimu. Tetapi aku tak mau hidup menderita. Mencari